بسم الله الرحمن الرحیم. ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت، نظام خلافت اور نظام جماعت کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں پچھلے دو دن سے. Sejak dua hari yang lalu kita tengah bicara berkenaan dengan nizam khilafat, nizam jemaat dan pemutusan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jahan tak kal guftugu hui thi usse aage chalte hain. Kita akan melanjutkan pokok bahasan yang kemarin. Humne aakhri baat ye discuss ki thi ke 1901 mein Hindustan mein mardum shumari hui. Pada tahun 1901 di Hindustan diadakan sensus. اور اس میں جماعت کا نام پہلی دفعہ جماعت احمدیہ درج کروایا گیا. Pada tahun tersebut pertama kali nama jemaat Ahmadiyah dicantumkan. اس کے بعد ایک اہم سال جماعت کی تاریخ میں 1905 کا ہے. Setelah itu ada tahun yang sangat penting di dalam sejarah jemaat, yakni pada tahun 1905. یہ وہ سال ہے جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر جماعت کو بتایا کہ میری وفات قریب. Inilah tahun di mana Hazrat Masih Maud alaihi salam mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala dan mengumumkan kepada jemaat bahwa masa hidup saya tidak lama lagi. اور اس کے ساتھ ہی جماعت کو تسلی دینے کے لیے حضور نے دو خوشخبریاں بھی جماعت کو سنائیں. Seiring dengan itu, untuk menenteramkan para anggota jemaat, Huzur pun memberikan dua kabar suka. وہ دو خوشخبریاں دو مکمل نظام تھے. یعنی dua kabar suka itu adalah dua nizam yang sempurna, yang mukammal. ایک نظام خلافت ہے. Pertama adalah nizam khilafat. اور ایک نظام وصیت ہے. Dan nizam al-wasiyah. نظام وصیت کے حوالہ سے حضور نے فرمایا. Berkenaan dengan nizam al-wasiyat, حضور علیہ السلام bersabda. کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. Saya melihat dalam mimpi. کہ فرشتہ نے ایک جگہ مجھے دکھائی. Malaikat, seorang malaikat memperlihatkan satu tempat kepada saya. اور وہ جگہ نہایت ہی روشن اور چمکدار ہے اور چاندی کی طرح چمکتی ہے. Tempat itu sangat bersinar, mengkilap dan layaknya perak. اور فرشتے نے بتایا کہ یہ تمہاری قبر کی جگہ ہے. Malaikat tersebut memberitahukan bahwa ini adalah tempat kuburan engkau. اسی طرح کچھ اور قبریں بھی دکھائی گئیں جو چاندی کی طرح چمکتی تھی. Begitu juga diperlihatkan kuburan-kuburan lainnya yang bersinar seperti perak. اور فرشتے نے بتایا کہ یہ تمہارے ان ساتھیوں کی قبریں ہیں جو نمبر ایک نیک اور تقویٰ پر چلنے والے تھے. Dan disabdakan oleh malaikat tersebut bahwa ini adalah kuburan para kawan-kawanmu yang muttaqi, yang saleh. اس پر حضور نے یہ فیصلہ فرمایا. Lalu حضور memutuskan akan hal itu. کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ قبرستان کے لیے مخصوص کر دی جائے. Untuk menentukan satu tempat yang khusus untuk maqam atau kuburan. جس میں ان لوگوں کی قبریں اکٹھی ہوں. Yang mana di dalamnya dikumpulkan orang-orang untuk dikuburkan, kumpulan kuburan orang-orang. Jo nek aur saleh ho. Yang saleh. Aur jo ishaate Islam ke liye apne maal ka ek khas hissa kharch kare. Dan membelanjakan bagian yang khusus hartanya di jalan Islam untuk penyebaran Islam. چنانچہ حضور نے اس کے لیے اپنا باغ جماعت کو پیش کر دی. Untuk itu حضور mempersembahkan kebun beliau sendiri untuk kuburan tersebut. جو لوگ قادیان گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جس جو اس وقت بہشتی مقبرہ ہے یہ وہی جگہ تھی جو حضور نے جماعت کو دی. Bagi mereka yang pernah ke Kadian pasti tahu ada Bahashi Makbarah di sana, itulah tanah yang diwakafkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada jemaah. Ye sari jaga huzur ki zati thi jo huzur ne waqf kar di. Semua tanah itu adalah milik pribadi beliau yang beliau wakafkan. Is kabristan ka nizam chalane ke liye huzur ne ek committee banayi. Untuk menjalankan Bahashi Makbarah tersebut, huzur mendirikan sebuah komite. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو اس کمیٹی کا صدر مقرر کیا. Dan menetapkan huzur pertama sebagai sadr, ketua dari komite tersebut. اس کمیٹی کا نام تھا مجلس کارپرداز مسالے قبرستان. Komite tersebut dinamakan مجلس کارپرداز مسالے قبرستان. مجلس کارپرداز مسالے قبرستان کا مطلب ہے کہ ایسی کمیٹی جو قبرستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور اس کا انتظام و انسرام کرے. یعنی sebuah komite yang bekerja untuk mengurusi untuk ya mengawasi mengurusi kuburan tersebut, kuburan tersebut, Bahashi Makbarah. Majlis committee, karpardaz administrative. Majlis artinya komite, sedangkan karpardaz administratif. Masale welfare. Iya, welfare itu kemaslahatan ya. Falah bahbud, iya kemaslahatan. Kuburan cemetery. Ya, kebersihan itu artinya kuburan. Jab ye komiti ban gayi, ketika komiti ini tercipta, to Khaja Kamaluddin Sahib Hazrat Masih Maud Rasulullah Sallam ki khidmat mein hazir hue. Hazrat Khawaja Kamaluddin Sahib datang ke hadapan Hazrat Masih Maud Alaihi Salam aur unhone huzur ki khidmat mein arz ki ke huzur اس سے پہلے مختلف کمیٹیاں جماعت میں کام کر رہی ہیں. Beliau mengusulkan kepada Masih Maud alaihi salam, huzur, sebelum ini berbagai komite tengah bekerja di dalam jemaat ini. Langgar khana bhi chal raha hai, school bhi chal raha hai, press bhi chal raha hai. Ada langgar khana, ada komite sekolah, ada komite press media. Press media nahi hai, press printing. Press printing. تو یہ مختلف کمیٹیاں اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور کمیٹیاں جس طرح کے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کام کر رہی تھی. Dan masih ada komite-komite lainnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya kepada anda. اور اب یہ ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے جو قبرستان کے لیے ہے. Sekarang telah dibuat lagi satu komite baru untuk mengurusi kuburan. انہوں نے یہ تجویز دی کہ مناسب ہوگا کہ ان سب کمیٹیوں کو ملا کر ایک بڑی انجمن بنا دی جائے. Beliau mengusulkan hendaknya dibuat komite ini dikumpulkan di dalam satu wadah yakni anjuman. Ye Khaja Kamaluddin Sahib ki tajweez thi. Ini adalah usulan Khawaja Kamaluddin Sahib. Hazrat Masih Maud Rasulullah Sallam ne is tajweez ko qabul farmaya. Huzur alaihi salam menerima usulan tersebut aur ek anjuman bana di jo Majlis Muhtamimin kehlaye. Dan membuat sebuah anjuman yang disebut dengan Majlis Muhtamimin. Chand din ke baad Khaja Sahib ne is anjuman ke liye kuch qawaid tehreer kiye. Yaad rakhein ke Khaja Sahib wakeel the, advocate the. Khaja Sahib adalah seorang wakil, advokat. Wo usi tarah sochte the apni soch ke mutabik ke har cheez ko set hona chahiye. Jadi kita bisa gambarkan cara berpikir beliau, usulannya pasti ke arah sana dalam mengatur sesuatu. Wo kanuni mamlaat ki tarah har cheez ko deal karte the. Mengatur dari sisi undang-undang hukum. Unhone kuch qawaid anjuman ke liye likhe. Beliau Khawaja Kamaluddin Sahib menulis kaidah-kaidah untuk anjuman tersebut. Aur Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu jo us waqt Mia Mahmud kehlate the, ان کے ہاتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. Dan huzur kedua yang saat itu disebut dengan Mia Mahmud dititipkan oleh Khawajah Sa'im untuk diserahkan kepada Masih Maud alaihissalam, kaidah-kaidah tadi. Hazrat Masih Maud alaihissalam ne wo kawaid liye aur apne paas ek side par rakh diye. Hazrat Masih Maud alaihissalam menerimanya dan menyimpan di sebelah beliau. Chand din tak jab koi jawab mausool na hua to Khawaja Sahib ne phir Mia Sahab ko yaad karwaya ki wo aapko kawaid diye the ki huzur ki khidmat mein pesh kar dein, unka kya bana? Beberapa hari kemudian masih belum ada respon juga dari Masih Maud alaihissalam. Ditanyakan lagi kepada Mia Mahmud, saya sudah serahkan kepada Tuhan kemarin tulisan, apa hasilnya? Mia Sahab ne bataya ke maine de diye the lekin koi jawab nahi mila. Mia Mahmud menjawab, saya sudah kasih, sudah berikan kepada huzur tapi belum ada jawaban. Chand din aur guzar gaye, phir Khawaja Sahab ne yaad karwaya Mia Sahab ko, Mia Sahab ne phir wahi jawab diya ki abhi tak koi jawab nahi diya. Berlalu beberapa hari lagi, masih belum ada jawaban juga. Diingatkan lagi kepada Mia Mahmud, dijawab jawaban yang sama. Khawaja Sahab jab bhi yaad karwate, Mia Sahib ghar aakar Hazrat Masih Maud Islam ki khidmat mein arz karte the ki Khawaja Sahib wo yaad dehani karwa rahe the ki qawaid aapko diye hain. Kapanpun Khawaja Sahib datang mengingatkan, lalu Mia Mahmud pasti datang menghampiri Huzur alaihi salam mengingatkan bahwa Khawaja Sahib terus mengingatkan saya untuk meminta jawaban dari Huzur. Jab tisri chauthi dafa Khawaja Sahib ne yahi baat puchi, setelah 3-4 kali menanyakan hal yang sama, to Hazrat Masih Maud Alaihissalam ne un qawaid ko liya aur un par ek qaide ka izafa farmaya. Huzur mengambil kaidah tersebut dan menambahkan satu poin di dalam kaidah-kaidah tersebut. Hazur ne farmaya ke is anjuman ke sadar Maulvi Nuruddin Sahib honge. Huzur bersabda yang menjadi ketua dari anjuman ini adalah Maulvi Nuruddin Sahib, aur unki raaye 100 logon ki raaye ke barabar hogi. Dan pendapat yang disampaikan oleh Maulvi Nuruddin Sahib sama dengan 100 orang bobotnya. Yani unhe veto power de di. Yani diberikan kekuasaan penuh oleh Huzur alaihi salam. और कवायद मंजूर करके वापस खाजा साहब को भिजवा दिए। Akhirnya di ACC disetujui kaidah tadi dan dikembalikan kepada Khawaja Sahib. इन कवायद में एक बात बहुत खास है। Di dalam kaidah tersebut ada satu hal yang sangat penting. ये बात खाजा साहब ने खुद अपने हाथ से इन कवायद में दर्ज की। Khawaja Sahib menulis dengan tangan sendiri kaidah-kaidah tersebut. Wo ye kaida tha ke Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ki itaat jamaat ke liye bhi zaruri hogi aur anjuman ke liye bhi zaruri hogi. Ada satu poin bahwa adalah penting, wajib untuk itaat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam baik itu jemaat maupun anjuman. یعنی حضور کا حکم جس کے لیے جس طرح جماعت کے لیے قابل احترام اور قابل اطاعت ہے اسی طرح انجمن کے لیے بھی حضور کا حکم قابل اطاعت ہوگا یعنی پرنتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام adalah wajib diamalkan oleh anggota jemaat begitu juga oleh anjuman پھر اس میں ایک قاعدہ یہ تھا ada satu kaidah lain lagi کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا حکم انجمن کے لیے آخری قطعی یقینی اور ناطق ہوگا جدی پرنتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام bagi انجمن adalah perintah yang آخری yang ناطق yang betul-betul final gitu ya. Final and absolute. Final dan absolute perintah مسیح موعود علیہ السلام tidak bisa digugat lagi. یہ उन कवायद में दर्ज था jadi itulah yang tercantum salah satunya di antara kaidah-kaidah tadi چنانچہ اس انجمن نے کام شروع کر دیا lalu mulailah anjuman tersebut bekerja 1908 میں خدا تعالی کی تقدیر کے مطابق حضرت اقدس مسیح ماؤ علیہ السلام کی وفات ہو گئی pada tahun 1908 sesuai dengan takdir ilahi حضرت مسیح ماؤ علیہ السلام وفات اس وقت حضور لاہور میں تھے saat itu حضور علیہ السلام tengah berada di Lahore حضور کے اہل خانہ کے کچھ افراد بھی آپ کے ساتھ تھے اور کچھ حضور کے دوست اور صحابہ بھی ساتھ تھے. Yang menyertai Huzur alaihissalam saat itu adalah beberapa anggota keluarga dan kawan-kawan beliau, sahabat. Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu ka Hazrat Masih Maud alaihissalam salam ke sath nihayat hi pyar aur ishq ka taluq tha. Hazrat Khalifatul Masih Awwal begitu dalam kecintaan beliau kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jab aapko aap bhi us waqt Lahore mein the. Ketika beliau tengah berada di Lahore saat itu, jab aapko huzur ki wafat ki khabar mili, ketika beliau mendapatkan kabar kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, to aap usi waqt zameen par baith gaye. Saat itu juga us waqt wo hadiyan mein Lahore mein the, wo bhi Lahore mein. Acha, kedua-duanya sedang berada di Lahore, lalu beliau tersungkur ke tanah begitu. Zameen par baithe, zameen par baithe aur duduk di tanah, sorry, aur aap par sakta ki kaifiyat tari ho gayi. Kya hota hai sakta? Bilkul jisme aadmi koi bol nahi sakta, harkat nahi kar sakta. Betul betul tidak bisa apa-apa lagi beliau, ya, tidak bisa bicara betul betul karena mendengar kewafatan Huzur alaihi salam. Shadid gham tha, begitu dalam sekali kepedihan yang beliau rasakan saat itu. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے پہلے, سبلوم کو وفاتن حضور علیہ السلام, خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک خواب دیکھی تھی. خواجہ کمال الدین صاحب ملیحات سبوہ ممپی, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ قید ہو گئے ہیں. بلیو دلہ ممپی ملیحات بہو بلیو تر پنجارہ اور قید ہو کر ایک بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. ketika terpenjara itu beliau dipersembahkan di hadapan seorang raja. جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی جگہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. ketika beliau disodorkan ke hadapan raja, nampak di dalam mimpi itu raja itu adalah dalam wujud huzur pertama. حضرت المسیح اول حضرت خلیفہ المسیح اول انہوں نے یہ خواب ایک کاغذ پر لکھی اور حضرت مسیح موعود اسلام کے سامنے پیش کی کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے. beliau menulis mimpi itu di dalam kertas lalu disampaikan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam, saya bermimpi seperti ini huzur, اور مجھے کچھ پریشانی ہے کہ اس طرح میں قید ہوا ہوں, خواب میں نے دیکھا ہے. saya sangat gelisah sekali, saya di dalam mimpi itu terpenjara begini begini begini. حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ خواب پڑھی تو فرمایا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام membaca mimpi tersebut lalu bersabda, خواب میں شاہی قیدی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. di dalam mimpi menjadi penjaraan kerajaan bukanlah hal yang buruk. اور وہ کاغذ ان کو واپس دے دیا. lalu kertas itu dikembalikan kepada khawajah sahib lagi. حضرت مسیح موعود السلام کو ان کی خواب کی سمجھ آگئی لیکن اس سے زیادہ حضور نے کچھ نہیں فرمایا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فہم akan mimpi tersebut tapi tidak mengatakan lebih dari itu. خواجہ صاحب کی صرف اتنی بات پر تسلی نہ ہوئی. خواجہ صاحب belum puas dengan apa yang disampaikan tadi. وہ یہ کاغذ لے کر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس گئے. lalu membawa kertas tersebut dan dipersembahkan kepada huzur pertama, Khalifatul Masih Awal. اور ان کو وہ خواب دکھائی کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے. sama diperlihatkan dan saya melihat mimpi ini. جب حضرت خلیفتul مسیح اول نے وہ خواب دیکھی تو آپ شدید پریشان ہو گئے. ketika پریشان کون حضرت مسیح اول ketika setelah membaca kertas tersebut, membaca mimpi tersebut, حضور pertama pun ikut gelisah dibuatnya. آپ کو بھی وہ خواب کی سمجھ آ گئی. beliau pun faham akan isi mimpi tersebut. لیکن آپ نے کوئی ایک لفظ بھی جواب نہ دیا اور اٹھ کر وہاں سے شدید گھبراہٹ کے عالم میں چل پڑے. namun beliau sangat tidak berbicara apapun, sepatah kata, dan pergi dengan membawa pikiran yang penuh kegelisahan. اس خواب کے چند دن بعد ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی. setelah beberapa hari berlalu dari mimpi itu, wafatlah Huzur alaihi salam. جب وفات ہوئی تو ہر طرف سے لوگوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اب حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں, ہمیں کوئی اور شخص نظر نہیں آتا. Setelah kewafatan Huzur alaihi salam, orang para ahmadi dari berbagai tempat datang kepada beliau dan memohon, Huzur, jemaat ingin bai'at dan tidak ada dalam pandangan kami orang yang lebih baik dari Huzur Khalifatul Masih Awal. Jaisa ki maine arz kiya hai ke Huzur shadid gham ki kaifiyat mein the, Huzur ne farmaya ke ye waqt in baaton ka nahi hai. Huzur bersabda bahwa seperti yang dikatakan tadi, Huzur sedang dalam kondisi yang diluput betul-betul kesedihan yang dalam, dan beliau bersabda sekarang bukan saatnya untuk membahas ini. Aapne jo intizami kaam the ke Hazrat Aqdas Masih Mau'ud Alaihis Salam ke jasad khaki ko Qadian jo hai wo lekar jaya jaye uske intizamat shuru karwaye. Beliau mulai mengatur pengiriman jenazah Hazrat Masih Mau'ud Alaihis Salam dari Lahore ke Qadian. اس دوران اور لوگوں نے بھی بار بار وقفے وقفے سے یہی درخواست کی کہ حضور ہماری بیعت لیجئے. Seiring dengan waktu tersebut, orang-orang terus bergiliran datang untuk mengatakan tadi, Huzur mohon terima bayat kami. Huzur khamosh hai. Huzur tetap diam. Jab train mein sawar hue to phir logon ne darkhast ki ke Huzur bayat le. Train pe? Haan ji, train jala train pe aaye the. Ketika jenazah diangkat dengan kereta dari Lahore ke Qadian, orang-orang pun mengatakan, Huzur ambil, terima bayat kami. Huzur ne farmaya ke Qadian chalkar baat karenge. Huzur bersabda, kita bicarakan ini di Qadian nanti. Is mauka par Khaja sahib ko bhi apni khwab ki samajh aa gayi. Pada kesempatan itu Khawajah sahib baru faham apa arti dari mimpi beliau tadi. Unhone bhi kaha ke Huzur main aapko wo khwab yaad karwana chahta hu jo chand din pehle maine dekhi thi. Beliau pun mengatakan kepada Huzur pertama, Huzur, saya ingin mengingatkan anda berkenaan dengan mimpi yang telah saya lihat kemarin itu. Hazrat Khalifah Masih Awal ne is par bhi yahi farmaya ke Qadian chal kar baat karenge. Huzur pertama tetap menjawab, nanti kita bicarakan di Qadian. Janazah Lahore se Amritsar tak by train pahuncha. Janazah sampai dengan menggunakan kereta dari Lahore sampai Amritsar, aur Amritsar se paidal Qadian pahunche. Amritsar. Dan jenazah dari Amritsar sampai Qadian dengan diangkat dengan berjalan kaki. Takriban fajar ke qareeb Qadian jenazah pahuncha. Lebih kurang jenazah sampai di Qadian mendekati waktu subuh. Jab Qadian pahunche to phir ek dafa tamam logon ne Hazrat Khalifatul Masih Awwal se darkhas ki ke Huzur hamari bait lijiye. Ketika sampai di Qadian, lalu orang-orang datang lagi ke hadapan Huzur untuk mengatakan, Huzur terimalah bai'at kami. Huzur ne farmaya ke dekho tum achhi tarah jante ho ke mujhe ohdon ka koi shauk nahi hai. Huzur bersabda, kalian mengetahui dengan baik bahwa saya tidak pernah tertarik dengan jabatan. Jab Maulvi Abdul Karim Sialkoti sahib Qadian tashreef laaye. Ketika Maulvi Abdul Karim Sialkoti datang di Qadian aur imamat ke farayz unke supurd hue dan tugas imam dibebankan kepada beliau, to maine samjha ke ek bhari zimmedari mujhse uthai gayi hai. Huzur pertama mengatakan, saya berpikir ketika tugas imam dibebankan kepada Maulvi Abdul Karim Sialkoti, saya merasa satu tugas saya sudah lepas, katanya. Senang beliau. Aur main relax hua. Dan saya menjadi relax lah itu. Huzur ne farmaya ke agar Hazrat Masih Maud Alaihis Salam ki janishini ka kisi ko haq hai. Huzur bersabda, jika ada orang yang berhak menjadi pengganti Hazrat Masih Maud Alaihis Salam, to rishtedari ke etebar se Mia Mahmud Huzur ke bete hain. dari sisi kekerabatan yang paling berhak adalah Mia Mahmud. Unki baat kar lijiye. Silakan ambil baat beliau. Nawab Muhammad Ali Khan sahib huzur ke damad hain, unki baat kar lijiye. Atau Nawab Muhammad Ali Khan sahib yang merupakan menantu dari Huzur alaihi salam, silakan ambil baat beliau. Mir Nasir Nawab sahib huzur ke susur hain, buzurg hain, unki baat kar lijiye. Mir Nasir Nawab sahib yang merupakan mertua Hazrat Masih Maud alaihi salam, silakan ambil baat beliau. Huzur ne farmaya ke mujhe hamesha yahi fikr rehti thi, isliye hi maine Mia Mahmud ki taleem ki taraf badi tawajjuh di hai aur unki taleem is had tak pahunch chuki hai ke wo ye zimmedari utha sakte. Karena itu saya selalu khawatir dari sejak dulu melihat akan terjadi seperti ini. Untuk itu saya ajari Mia Mahmud dari sejak kecil dan sekarang beliau sudah layak untuk menerima beban yang akan diberikan kepada Mia Mahmud itu. Hazur ne farmaya ke mera to ye hal hai ke agar Bibi sahiba yani Hazrat Amma Jaan ke Hazrat Masih Maud sahab ki ahliya thi unki baat karni ho to main uske liye bhi taiyar hu. Kondisi saya saat ini adalah bila jika dikatakan saya harus baiat kepada istri dari Hazrat Masih Maud alaihi salam Hazrat Amma Jaan, saya siap untuk baiat kepada beliau. حضور نے فرمایا حتیٰ کہ اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت نواب امتر حفیظ بیگم صاحبہ کی بیعت کرنی ہے تو میں ان کی بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. Jika dikatakan kepada saya supaya saya bai'at kepada putri huzur yang paling kecil Hazrat Amatul Hafiz, saya akan siap untuk bai'at di tangan beliau. Yaad rakhein ke us waqt Hazrat Nawab Amtar Hafiz Begum sahiba ki umar sirf 3 ya 4 saal thi. Ingat bahwa putri terkecil dari Huzur alaihi salam umurnya baru 3-4 tahun saja waktu itu. حضرت خلیفہ المسیح اول نے یہ فرمایا کہ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کی بیعت کرنی پڑے تو مجھے کوئی نہیں ہے, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. Kondisi saya saat ini adalah jika dikatakan saya harus bai'at kepada beliau, saya siap untuk bai'at meskipun anak kecil. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے اپنے علم کا مقام یہ ہے کہ سارا ہندوستان تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا عالم ہے. Dan beliau adalah seorang figur yang seluruh Hindustan, seluruh India pada saat itu mengakui bahwa beliau seorang alim yang besar. Begitu merendahnya beliau. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مولانا شبلی نعمانی ہوئے ہیں. Seorang alim besar India pada saat itu Maulana Shibli Nu'mani sahib. انہوں نے سیرت النبی پر بہت کام کیا ہے. Beliau telah bekerja banyak dalam hal سیرت النبی. اردو زبان میں اگر کوئی کتاب سیرت النبی پر نہایت عمدہ اور سب سے اچھی ہے تو وہ مولانا شبلی کی ہے. Jika ingin membaca buku Siratul Nabi dalam bahasa Urdu yang sangat luar biasa isinya, ada, yaitu karangan dari Maulana Shibli Nu'mani tadi. Jo kai jildon mein maujood hai. Yang dalam berbagai banyak sekali jilid. Ek dafa kisi shakhs ne unse poocha. Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Shibli sahib tadi, ke Maulana sahib jab insaan tasawuf ki raah mein tarakki karta hai, Maulana sahib, jika orang maju dari derajat tasawuf maju lebih meningkat lagi, to mujhe pata hai ke wo sufi banta hai. Dari tasawuf seseorang akan menjadi sufi katanya. Lekin jab ek sufi tarakki karta hai to wo kya banta hai? Jika seorang sufi ini meningkat naik pangkatnya lalu akan jadi apa? Maulana Shibli ne jawab diya کہ درست ہے کہ جب ایک انسان ترقی کرتا ہے روحانیت میں تو وہ صوفی بنتا ہے. Memang betul, Maulana Shibli sahib mengatakan jika manusia meningkat kerohaniannya maka dia akan menjadi sufi orang ini. اور جب ایک صوفی ترقی کرتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے. Seorang sufi jika naik pangkat, naik levelnya, maka dia akan menjadi wali. اس پر اس شخص نے پھر سوال کیا کہ مولانا جب ولی ترقی کرتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مولانا dari setelah wali kalau naik levelnya mau jadi apa? Shibli sahib نے کیا ہی خوب جواب دیا. آپ نے کہا کہ جب ولی ترقی کرتا ہے تو وہ نور الدین بنتا ہے. Jadi Shibli sahib menjawab seorang wali jika levelnya naik maka dia akan menjadi Nuruddin, maksudnya khalifah pertama. یہ مقام تھا حضرت خلیفت المسیح اول کا. Inilah makom huzur pertama di mata orang alim besar seperti beliau. اور آپ کی عاجزی کا مقام یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ 3 سال کی بچی کی بیعت کرنی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. Tapi Anda lihat bagaimana kerendahan hati beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan jika dikatakan kepada saya harus bayat kepada anak seumur 3-4 tahun saya siap untuk bayat. لیکن سب جماعت نے متفقہ طور پر درخواست کی کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو دیکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحیح جانشینی کے حقدار. Tapi tetap para Ahmadi sepakat mengatakan bahwa kami akan mengambil bayat Tuhan. Kami melihat sendiri kehidupan Tuhan dalam masa kehidupan Masih Maud alaihi salam dan Tuhanlah yang paling pas dalam hal ini. Api sahih janishini ke hadapan. Tuhanlah yang paling berhak untuk menjadi pengganti dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud Rasulullah ke ahli khana ki taraf se bhi yahi paigham Mauli sahib ki khidmat mein pesh kiya gaya. Dari pihak kerabat Masih Maud alaihi salam juga pesan yang sama dilontarkan kepada huzur pertama ini. Huzur ne kaha ke acha wahan chalte hain jahan Hazrat Masih Maud Rasulullah ka jasad e mubarak hai. Huzur pertama bersabda, ayo kita menuju kepada di mana jenazah mubarak Masih Maud alaihi salam diletakkan. Huzur ka jenazah us waqt Bahishti Maqbara mein tha. Jenazah Huzur alaihi salam saat itu ada di Bahishti Maqbara. چنانچہ اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے بہشتی مقبرہ میں جمع ہو گئے. Seberapa pun banyak orang pada saat itu semuanya pergi menuju Bahishti Maqbarah dan berkumpul di sana. وہاں پہنچ کر ایک دفعہ پھر سب نے درخواست کی کہ مولوی صاحب بیعت لیں. Setelah sampai di sana lagi-lagi orang-orang memohon kepada huzur pertama, huzur ambil bayat kami. حضور نے پھر فرمایا کہ سوچ لو. حضور بسابدہ پکرکنلہ لگی مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. Namun orang tetap membelas, mengemis-ngemis, kami ingin bayat di tangan Tuhan. حضور نے فرمایا کہ مجھے کچھ وقت دو. حضور بسابدہ berikan saya waktu. حضور نے پانی منگوایا. حضور meminta air untuk berwudu. وضو کیا. Berwudu. 2 rakaat نوافل ادا کی. Lalu salat nafal 2 rakaat. جو بہت لمبے تھے. Sangat panjang sekali salatnya. نوافل ادا کرنے کے بعد setelah salat nafal tersebut لوگوں کے پاس آئے. حضور datang ke hadapan orang-orang. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک دفعہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم اچھی طرح سوچ لو. حضور bersabda lagi, aku katakan sekali lagi, silakan tuan-tuan fikirkan lagi apa yang dikatakan ini. Mujhe ohdon ka koi shauk nahi. Saya sama sekali tidak tertarik dengan jabatan apa. Tum jisko apna khalifah banana chahte ho bana lo, main tumhare saath. Siapapun yang ingin tuan-tuan pilih sebagai khalifah, saya akan ikut di belakangnya. Lekin agar tum mujhe chahte ho کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں اور تم میری بیعت کرو. Tapi jika kalian tetap menghendaki aku menjadi khalifah kalian dan kalian bayat di tanganku, تو پھر تمہیں میری مکمل اطاعت کرنی ہوگی. Maka kalian harus itaat secara sempurna kepadaku. مدرسہ کا انتظام میری مرضی کے مطابق کرنا ہوگا. Pengaturan madrasah harus sesuai dengan apa yang aku inginkan. حضور نے فرمایا کہ اپنی سوچوں کی پروازوں کو میری سوچ کے تابع کرنا ہوگا. Pemikiran kalian harus diselaraskan dengan apa yang aku fikirkan. یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے. Perlu diingat hal ini. یہ ایک ہمیشہ کے لیے اصول ہے. Ini merupakan prinsip untuk selama-lamanya. کہ اسی چیز میں برکت ہے جس کی طرف توجہ خلیفۃ المسیح دلا رہے ہوتے ہیں. Yakni sesuatu yang berberkat itu adalah yang ditekankan oleh khalifah, itulah yang berberkat. Ye nahi farmaya ke wo karna hai jo main karne ke liye kahun. Huzur tidak bersabda lakukan ini apa yang aku katakan supaya ini dilakukan. Balki farmaya sochna bhi wahi hai jo main soch raha hu. Bahkan beliau mengatakan kamu harus memikirkan sesuatu seperti yang aku pikirkan. ये एक बड़ा ही बारीक नुक्ता है। memang ini halus sekali bahasa ini। कभी भी खलीफतुल मसीह की सोच से आगे बढ़ने की कोशिश मत करें। janganlah berupaya untuk melebihi fikiran khalifah। खलीफतुल मसीह जिस समत में जमात को लेकर चल रहे होते हैं उसी समत में अपनी तवज्जो रखें। arah yang diajak, arah yang dimana khalifah mengajak ke arah itu, arah itulah yang harus menjadi tujuan kita. Kyunki khuda taala wo rahnumai kar raha hota hai, karena Allah taala yang memberikan bimbingan kepada khalifah. Wo waqt ki zarurat hoti hai, itu adalah kebutuhan waktu. Aapki soch chahe jitni marzi achhi ho, seberapa pun hebatnya pemikiran tuan-tuan, ide tuan-tuan, agar wo khalifatul masih ki soch ke tabe aur uske muwafiq nahi hai to usme barkat nahi hogi. Jika tidak sesuai dengan yang dihendaki oleh khalifah, maka tidak akan ada berkatnya ide yang bagus tadi. Isliye apni soch ko khalifatul masih ki soch ke tabe rakhein. Untuk itu pemikiran anda pun harus diselaraskan dengan pemikiran khalifah. Main phir arz karna chahta hu ke amal ki baat nahi, amal bahut baad ki baat hai. Saya katakan sekali lagi, ini kita belum bicara amal. Amal itu di kemudian. Soch ki baat ho rahi hai ke soch ko bhi dusri samt mein nahi jana chahiye. Ini baru pemikiran. Pemikiran pun jangan kita bergerak ke arah lain pemikiran kita yang berlawanan dengan pemikiran khalifah. Barhal jab huzur ne ye kitab farmaya, setelah huzur bersabda menyampaikan pidato tersebut, jiska kuch khulasa maine aapke samne pesh kiya, yang mana ringkasannya telah saya sampaikan di hadapan Anda semua. To uske baad us waqt Qadian mein jitne bhi Ahmadi maujood the un sab ne muttafiqa taur par Hazrat Khalifatul Masih Awwal ki bayat kar li. Saat itu anggota Ahmadi yang ada di sana pada saat itu secara sepakat mereka berbaiat di tangan huzur pertama. Iske baad khilafat ula ka aghaz ho gaya. Setelah itu permulaan khilafat awal. Khilafat ula ke aghaz ke sath hi kuch intizami mamlaat jamaat mein mazid badhe. Seiring dengan bermulanya khilafat pertama, pengaturan di dalam masalah administrasi juga terus dikembangkan. Library ka qiyam ho gaya, pendirian perpustakaan. वाइजीन को दूसरी जमातों में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। कोई खास फर्क नहीं, सब वाइजीन कहते रहे। Pengiriman para ulama jemaat atau para mubalighin jemaat ke bahar kan? पहले दूसरे जमातों में हिंदुस्तान के अंदर ही, masih dalam India juga dikirimkan, itu yang pertama mubalik-mubalik। और चंद साल के बाद बैरून पाकिस्तान, बैरून हिंदुस्तान भी सिलसिला भिजवाने का जारी हो गया। Beberapa tahun kemudian mulailah para mubalig tadi dikirim ke luar negeri. Baitul Mal ka shoba qaim ho gaya. Lalu berdirinya bidang Baitul Mal. Jab khilafat ula ko chand saal guzar gaye, setelah berlalu beberapa tahun khilafah khalifah pertama ini, to mukhtalif log jinke dilon mein kaji thi, beberapa orang yang di dalam hatinya masih memiliki kebengkokan, unke dilon mein mukhtalif itrazat paida hone shuru, mulailah muncul keberatan-keberatan dari dalam diri mereka. Shayad jab intikhab hua tha to unko ye andaza nahi tha ke mungkin ketika pemilihan khalifah yang pertama itu mereka tidak mengira ke jis shakhs ka hum intikhab kar rahe hain wo intizami lihaz se kis qadar mazboot hai, bahwa orang yang kita pilih ini sedemikian rupa kokoh dalam masalah administrasi. Unka khayal tha ke shayad is ye jo shakhs hai jisko hum pehle dekhte rahe hain, jisko hamesha humne jootiyon mein baitha hua dekha hai, mungkin orang yang terpilih ini yang kita sering lihat, orang ini yang nampak kepada kita beliau kalau duduk itu sering di dekat dengan sendal-sendal, sepatu-sepatu, begitu rendahnya beliau, jo hamesha sar jhuka kar baitha raha, yang selalu menundukkan kepala kalau duduk itu, jo kaha wo kar liya, dan melakukan apa yang dikatakan kepada beliau, yakni huzur pertama, اور کسی انتظامی معاملات میں دخل نہیں دیا dan tidak pernah ikut campur dalam hal administrasi. آپ کو ایک ہی شوق ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں, مطالعہ کریں, علم حاصل کریں, قرآن کریم کی تعلیم دیں. Hanya satu kehobian beliau, kesenangan beliau, yakni beliau membaca buku, mutalaah, mempelajari keilmuan. Lekin jab aapka intikhab بطور خلیفت المسیح کے ہوا, namun ketika beliau radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah pertama, تو آپ ایک نہایت مضبوط منتظم کے طور پر سامنے آئے. Beliau tampil sebagai seorang administrator yang luar biasa. Itu yang tidak mereka sangkakan. اور یہ بات ان لوگوں کے لیے سمجھنی یا ہضم کرنی مشکل ہو گئی جو قانونی علم رکھتے تھے. Mereka dibuatnya kebingungan. Mereka yang merasa saya pakar dalam hukum, administrasi, ini khalifah luar biasa juga dari sisi pengaturan. Unka khayal tha ke shayad jamaat ka sara intizam, anjuman ka sara intizam hamare paas rahega aur ye sirf Quran e Kareem ka dars denge, namaz padha denge aur ye kafi hai. Orang-orang yang bengkok ini mengira bahwa mungkin nanti pengaturan anjuman ini akan dibebankan kepada kami semua, orang-orang anjuman ini, dan tugas khalifah hanya ngajar ngaji saja dan ngimamin salat dan lain-lain. مگر ایسا نہ ہوا. Namun tidak sesuai dengan apa yang mereka sangkakan. چنانچہ انہوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ انجمن خلیفۃ المسیح کے تابع نہیں ہے. Lalu mereka mulai mencetuskan ide bahwa anjuman ini tidak mesti itaat kepada khalifah. جماعت کا جو انتظام ہے وہ انجمن کے پاس ہونا چاہیے. Dan pengaturan administrasi jemaat di tangan harus di tangan anjuman, kata mereka. Aur namaz padhana, Quran Kareem ka dars dena, is tarah ke jo mamlaat hain wo Khalifatul Masih ke paas hone. Sedangkan tugas khalifah katanya hanya mimpin salat, mengajar ngaji dan lain-lain. Namaz padha di, jenazah padha diya, nikah padha diya, is tarah ke kaam sirf Khalifatul Masih ke hain. Khutbah nikah dan lain-lain. یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں لاہوری کہلائے. Orang-orang inilah yang di kemudian hari kita mengenal dengan jemaat Lahori. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں انجمن کے قواعد ترتیب دیے. Inilah orang-orang yang semasa hidup حضرت مسیح موعود علیہ السلام mereka telah membuat kaidah-kaidah. اور ان قواعد میں ایک خاص بات کیا میں نے عرض کی تھی. Apa yang saya sampaikan hal yang khusus di dalam kaidah tersebut? نہیں. ہاں جی, اطاعت والی, کہ انجمن کے لیے بھی اطاعت اسی طرح ضروری ہے جس طرح جماعت کے لیے ضروری ہے. یعنی adalah wajib untuk itaat baik itu anjuman maupun jemaat. Kedudukannya sama, itaat kepada satu masing-masing. اب وہ اپنے اسی قاعدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے. Apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka justru malah menentang kaidah yang mereka buat sendiri. خود انہوں نے قاعدہ بنایا تھا کہ انجمن کے لیے اطاعت ضروری ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انجمن کے لیے اطاعت ضروری نہیں ہے. Dulu mereka mengatakan wajib bagi anjuman untuk taat kepada Masih Maud Islam atau Khalifah, tapi sekarang mereka mengatakan tidak perlu untuk taat kepada Khalifah anjuman ini. تو جو قواعد بنائے خود انہی کی خلاف ورزی کی. Dia yang membuat kaidah, dia sendiri yang melanggar. انہی قواعد میں ایک اور قاعدے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. Saya mengisyarahkan juga tadi kepada satu kaidah lain. کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فیصلہ آخری, حتمی اور یقینی ہوگا. بہوا keputusan مسیح موعود علیہ السلام adalah final dan absolute, tidak bisa digugat. جب جس کے پاس absolute فیصلے کا اختیار ہوتا ہے وہی سب سے اوپر سرپرست ہوتا ہے. وجود yang memiliki keputusan yang absolute, dialah sebetulnya pemimpin yang tertinggi. تو کس طرح ممکن ہے کہ ایبسولوٹ اور فائنل فیصلے کا اختیار تو ایک شخص کے پاس ہو اور انجمن اس کے تابع نہ ہو؟ Bagaimana mungkin keputusan absolut dan final itu diberikan kepada seorang tapi anjuman tidak wajib untuk itaat kepadanya? بہرحال یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے لوگوں میں پھیلانی شروع کی. Mereka mulai menggembosi orang-orang hal-hal seperti itu kepada anggota jemaat. Ye baatein mukhtalif jamaaton mein zubani bhi aur pamphlet ke zariye bhi phailai gayi. Poin-poin buruk seperti ini mulai disebarkan oleh mereka, baik itu secara lisan maupun dengan pamflet-pamflet. Ye khabarein Qadian tak bhi pahunchi. Kabar tersebut sampai di Qadian. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib, Hazrat Masih Maud Islam ke ek sahabi the. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib, seorang sahabat Masih Maud Alaihi Salam. Jab ye khabar un tak pahunchi to unhone Qadian mein ek jalsa bulaya. Ketika kabar ini sampai kepada beliau, dipanggil dalam satu jalsa di Qadian. Aur Qadian mein khilafat ke haq mein aur in logon ke khilaf ek jalsa kiya. Beliau membuat suatu acara yang di mana isinya menentang pemikiran mereka dan yang mendukung kekhalifahan isinya itu. Ye jalsa khilafat ke haq mein tha. Jadi jalsa yang beliau adakan ini, acara ini adalah mendukung khilafah. Ke hame khilafat ki kamil itaat karni chahiye aur ye log galat baatein kar rahe hain. Beliau mengatakan dalam ceramahnya bahwa kita harus memberi itaat secara sempurna kepada khilafah. Orang-orang yang dikatakan oleh orang-orang ini adalah sama sekali keliru. Ye jab sare waqiat ho rahe the, ketika kisah ini terjadi, ye sari baatein Hazrat Khalifatul Masih awal ko bhi malum thi. Ini diketahui juga oleh Huzur pertama. Huzur kafi arse se unko nazarandaz kar rahe the. Selama ini Huzur sering mengesampingkan hal seperti itu, tidak terlalu openly. Aur shafqat farma rahe the. Dan Huzur memberikan kasih sayangnya. Lekin jab halat is had tak pahunch gaye, tapi ketika mengetahui kondisinya sudah semakin parah, to Huzur ne Qadian mein kuch logon ko bulaya. Huzur mengundang beberapa orang di Qadian. Huzur namaz padhane ke liye khade hue. Huzur memimpin salat. To Huzur apni jo jagah routine mein jahan namaz padhate the wahan se bade gusse mein hat kar dusri jagah par jaakar khade hue. Huzur dengan wajah diliputi rasa amarah pindah dari tempat mendirikan salat ke tempat satunya lagi. Wahan Huzur ne namaz padhai. Huzur pindah memimpin salat di tempat itu. Namaz padhane ke baad Huzur ne khitab farmaya. Setelah memimpin salat, Huzur berpidato. Huzur ne farmaya ke main jaan boojh kar us jagah se hat gaya hu jahan main pehle namaz padhaya karta tha. Saya secara sengaja pindah dari biasa saya memimpin salat pindah ke tempat ini. Masjid ka wo hissa anjuman ke paison se bana hai. Karena bagian masjid yang itu dibuat oleh uang dari anjuman. Main pasand nahi karta ke main wahan khada hu. Saya tidak suka berdiri di tempat itu. Main us jagah khada hua hu jo mere Mirza ki masjid hai. Saya berdiri di bagian masjid yang dibuat oleh Mirza Sahib. Yani Hazrat Masih Maud Islam ne jo apne kharch par apni zindagi mein hissa taiyar karwaya tha, Huzur wahan tashreef le. Yani bagian masjid yang dibuat dengan dana Masih Maud Islam sendiri yang dibuat beliau salat di sana. Huzur ne farmaya ke ye baatein ho rahi hain. Huzur bersabda saat ini yang sedang terjadi ini. Huzur ne 4 logon ko hukm diya ke wo dobara baiat karenge. Huzur memerintahkan 4 orang untuk baiat lagi. Jin mein se ek Khwaja Kamaluddin Sahib the. Khwaja Kamaluddin Sahib. Ek Maulvi Muhammad Ali Sahib the. Maulvi Muhammad Ali. Ek डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहब थे और चौथे शेख याकूब अली इरफानी साहब थे मैडम पा ख्वाजा कमालुद्दीन साहब मौलवी मोहम्मद अली साहब डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहब और शेख याकूब अली इरफानी साहब इन चारों को حکم دیا کہ دوبارہ بیعت کریں میری. کہہ سکتے ہیں جی چار لوگوں کو حکم دیا کہ دوبارہ بیعت کریں بیعت اولا. پہلے تین لوگ وہ تھے جو خلافت کے خلاف بات کر رہے تھے. تیگا اورنگ پرتما مریکا سرنگ بربیچارا مننتان خلاف ہے جو مختلف قسم کے اعتراضات جماعت میں پھیلا رہے تھے یم menyebarkan berbagai macam keluhan keberatan di kalangan para Ahmadi. اور چوتھے وہ تھے جنہوں نے خلافت کے حق میں جلسہ قادیان میں کیا تھا. Yang keempat adalah Yakub Ali Irfani Sahib tadi yang telah membuat jalsa, padahal itu hak khalifah, bukan hak beliau untuk mengadakan acara tadi, ceramah beliau. Hazur ne farmaya ke charon dobara bait kare pehle teen isliye ke unhone is qisam ki baatein jamaat mein phailai hain aur fitna paida karne ki koshish ki hai. Yang tiga tadi karena memang dia sering menggembos-gemboskan dan menciptakan fitnah. چوتھے اس لیے بیعت کریں اگرچہ انہوں نے خلافت کے حق میں بات کی ہے. Yang keempat kenapa disuruh bayat ulang lagi karena خلافت کے حق میں بات کی ہے. Meskipun beliau ini berceramah berpidato mendukung khalifah لیکن خلیفۃُ المسیح کی اجازت کے بغیر کی ہے. Tapi berbicara tanpa ijazah tanpa izin dari خلیفۃُ المسیح. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں untuk itu senantiasa diingat کہ جب خلیفۃ المسیح موجود ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے. Jika خلیفۃ المسیح ada maka penting wajib bagi kita untuk minta izin terlebih dahulu kepada beliau. چاہے کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو. Meskipun apa yang Anda lakukan ini betul-betul baik. یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی. Inilah hal yang tadi sudah saya sampaikan. جو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اپنے پہلے خطاب میں فرمائی تھی. Yang disabdakan pada pidato pertama huzur Khalifatul Masih awal ke apni soch ki parwazon ko meri soch ke tabe karna hoga yani pemikiran kalian harus diselaraskan dengan pemikiran khalifah. Sheikh sahib ne ek acha kaam kiya. Sheikh sahib tadi melakukan hal yang baik lekin baghair ijazat ke kiya tapi dilakukan tanpa izin dari khalifah. Isliye jamaat ko ek aisa sabak Hazrat Khalifatul Masih awal ne de diya جو ہمیشہ کے لیے رہنما اصول ہے. کرنے itu pendidikan pelajaran yang luar biasa yang telah diberikan oleh حضور pertama kepada seluruh anggota jemaat dalam hal ini. کہ خلیفۃ المسیح کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہے وہ کیسا ہی اچھا کیوں نہ ہو. یعنی di tengah keberadaan خلیفۃ المسیح jangan melakukan sesuatu tanpa izin beliau meskipun perbuatan itu baik sama sekali. اس کے بعد یہ فتنہ خلافت اولا کے زمانہ میں کافی حد تک دب گیا. Sampai saat itu sampai batas tertentu telah betul-betul tertekan terkubur fitnah yang menyebar tadi setelah peristiwa itu. کیونکہ تمام لوگوں میں اتنی ہمت نہ تھی karena seluruh orang-orang saat itu tidak memiliki keberanian lagi کہ وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی شخصیت آپ کے علم اور آپ کے تجربہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. Untuk berdiri di hadapan wujud figur huzur pertama di hadapan keilmuan beliau juga. لہذا وقتی طور پر یہ فتنہ دب گیا. Untuk itu pada saat itu untuk sementara waktu fitnah tadi terkubur. وقت گزرتا چلا گیا. وقت berlalu. حضور اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے گھوڑے سے گرے حضور کو چوٹ لگ گئی. Sebelum kewafatan beliau didahului beliau pernah terjatuh dari kuda dan terluka parah. حضور کو محسوس ہوا کہ شاید میری وفات قریب ہے. حضور merasa bahwa mungkin kewafatan saya sudah dekat. حضور نے ایک چٹ پر لکھا میاں محمود. حضور menulis چٹ پر چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر حضور menulis di dalam satu potongan kertas di sana tertulis Mia Mahmud. یہ حضور کی ایک وصیت تھی. Ini merupakan wasiat dari حضور pertama. لیکن حضور کی صحت بحال ہونی شروع ہوئی. Namun kesehatan حضور mulai membaik. حضور نے چند دن کے بعد وہ کاغذ پھاڑ دیا. Beberapa hari kemudian Huzur merobek lagi kertas itu. Aur ek lambi wasiyat tahreer farmayi. Dan menulis sebuah wasiat yang cukup panjang. Jiske kuch point ye hain. Beberapa poin di antaranya. Huzur ne farmaya ke mere baad mera janishin alim ba amal ho. Setelah aku wafat, penggantiku adalah seorang alim dan mengamalkan. Isme do baaton ki taraf ishara hai, mengisyaratkan kepada dua hal. Ek ye ki mera janishin ho, koi shakhs ho, koi idara nahi hoga. Yakni yang menjadi pengganti beliau itu adalah seseorang, bukan lembaga. Ke khilafat ka nizam jari rahe. Yakni nizam khilafat harus terus berlangsung. Aur wo alim ba amal ho. Dan orang ini harus alim dan mengamalkan keilmuannya. Huzur ne farmaya ke Quran Karim ka dars jari rahe. Dan Huzur mewasiatkan lagi supaya daras Quran Karim harus terus dilanjutkan. Isi tarah kuch aur point jinki tadad 8-9 hai, Huzur ne ye wasiyat tahreer farmayi. Begitu juga menulis poin-poin lainnya yang berjumlah lebih kurang 8 atau 9 poin. Jab Huzur ne ye wasiyat likh li, setelah Huzur menulis wasiat tersebut, تو حضور نے چار لوگوں کو بلایا. حضور memanggil 4 orang. ایک حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. Pertama adalah حضور. Kedua, ایک مولوی محمد علی صاحب تھے. Yang kedua, مولوی محمد علی صاحب. ایک ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب تھے. Lalu ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب. اور ایک نواب محمد علی خان صاحب تھے. نواب محمد علی خان صاحب. کیا نواب صاحب ini menantunya, jangan tertukar dengan محمد علی yang itu. ایک نواب محمد علی خان صاحب تھے, ایک مولوی محمد علی صاحب تھے. جب حضور نے یہ سارے آگئے تو وہ وصیت جو حضور نے لکھی ہوئی تھی مولوی محمد علی صاحب کو دی. Setelah keempat orang ini datang, lalu surat al-wasiat tadi diberikan kepada Muhammad Ali Sahib yang jadi ketua Lahore itu. Maulvi Muhammad Ali Sahib ko di ke isko padhe. Silakan baca. Maulvi Muhammad Ali Sahib ne wo wasiyat padhi. Lalu Maulvi Muhammad Ali Sahib membaca wasiat tersebut. Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu farmaya Maulvi Sahib ba awaz buland padhe. Maulvi Muhammad Ali Sahib baca dengan suara keras. مولوی صاحب نے اونچی آواز میں وہ وصیت پڑھی. Lalu dibacakan dengan suara keras. جب پڑھ چکے تو حضور نے کہا مولوی صاحب پھر پڑھیں. Setelah dibacakan, حضور bersabda baca lagi. مولوی صاحب نے پھر پڑھا. Lalu dibaca lagi. حضور نے فرمایا مولوی صاحب پھر پڑھیں. Baca lagi. مولوی صاحب نے دوسری دفعہ اس کو پڑھا. Membaca untuk yang kedua kalinya. حضور نے پھر فرمایا مولوی صاحب پھر پڑھیں. Baca lagi. مولوی صاحب نے تیسری دفعہ وہ وصیت با آواز بلند پڑھی. Dibaca dengan suara keras untuk yang ketiga kalinya. حضور نے پھر مولوی صاحب کو پوچھا کہ مولوی صاحب کوئی بات رہ تو نہیں گئی. حضور bersabda apakah ada yang ketinggalan di dalam tulisan itu? کہ جس کا ذکر وصیت میں نہ کیا گیا ہو. Yang belum dicantumkan oleh saya dalam wasiat tersebut. مولوی صاحب فرمایا کہ نہیں حضور ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں. مولوی صاحب mengatakan tidak حضور cukup semuanya sudah tercakup di sini. جب یہ ساری کاروائی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اس وصیت پر دستخط کیے. Setelah itu dilakukan, حضور pertama menandatangani di bawah kertas itu. اور اس وصیت کے نیچے لکھا ہوا ہے نور الدین بعد از اعلان. بعد از اعلان ditulis di bawahnya نور الدین, tanda tangan tadi, بعد از اعلان, setelah diumumkan. کہ تاکہ سب کو یہ پتا چل جائے کہ یہ وصیت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, اس کا اعلان کرنے کے بعد میں یہ دستخط کر رہا ہوں. Supaya orang tahu bahwa pengumuman ini tidak disembunyikan, tetapi saya tanda tangani setelah aku umumkan secara terang-terangan. اس کے بعد وہ وصیت مولوی محمد علی صاحب کو دی کہ اس پر آپ دستخط کریں. Lalu surat wasiat itu diberikan kepada Muhammad Ali untuk ditandatangani. انہوں نے دستخط کیے. Beliau pun menandatangani. پھر Mia Mahmud sahib ko di ki aap is par dastakhat kare. Lalu diberikan kepada Mia Mahmud untuk ditandatangani juga. Unhone dastakhat kiye phir doctor sahib ko di ki aap dastakhat kare. Dokter sahib juga. Phir Nawab Muhammad Ali Khan sahib ko di ki aap is par dastakhat kare. Lalu Nawab Muhammad Ali Khan sahib juga menantu Masih Maud alaihi salam. Jab charon log dastakhat kar chuke, setelah keempat orang tadi tanda tangan, to huzur ne ye wasiyat Nawab Muhammad Ali Khan sahib ko di ki ye meri amanat aap apne paas rakh le. Huzur menitipkan wasiat tersebut kepada Nawab Muhammad Ali Khan, menantu Masih Maud alaihi salam. Aur iske chand din ke baad Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu ki wafat hui. Lalu wafatlah beliau beberapa hari kemudian sejak saat itu. Kal insyaallah taala hum yahi se shuru karenge.